Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya mengenai daripada tafsir Al-Qur'an, tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat yang ke-106. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-106 yang mana ini merupakan perkara yang sangat penting dan juga perkara yang sangat mulia, tadabbur Al-Qur'an, merenungi isi kandungan daripada Al-Qur'an melalui tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tafsir yang kosong dan bersih daripada tahrif. Tahrif yaitu mengubah makna atau menyelewengkan makna dari zahir lafadznya dan yang semisalnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Nam, apakah atau tidakkah dia mau, nam atau mereka mau tadabbur terhadap Al-Qur'an, ataukah hati-hati mereka sudah terbelenggu atau terkunci? Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita berhenti sejenak ataupun membaca sejenak daripada tafsir Al-Qur'an, termasuk salah satu perkara yang sangat bermanfaat dan juga penting, karena terkadang isi atau kandungan Al-Qur'an na'am butuh ditafsirkan atau dijelaskan baik dengan as-sunnah atau dengan ayat-ayat yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-106, "Ma nasakh min ayatin aw nunsiha, na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir?" Pada ayat yang ke-106 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Tidaklah kami menghapus nam dari ayat-ayat yang ada atau kami menghilangkannya, melainkan kami akan menggantikan yang lebih baik dari ayat yang sudah dihapus tadi." Atau yang semisalnya. Nah, jadi nungsiha di sini artinya bukan melupakannya, karena sifat nisyan, sifat lupa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ditiadakan. Jadi jangan sampai kita mengatakan Allah Ta'ala itu lupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meniadakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma kana rabbuka nasiya," dan tidaklah Rabbmu itu lupa. Jadi kalau dalam ayat kok lafadznya nasiya yansa, itu artinya juga bukan maknanya Allah Ta'ala lupa, tapi taraka yatruku. Seperti al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha. Nah, itu al-yawma nansakum artinya al-yawma natrukukum. Bukan pada hari ini aku lupakan kalian, bukan. Karena sifat lupa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ditiadakan. Tapi maknanya apa? Ai al-yawma natrukukum. Pada hari ini aku tinggalkan kalian. Nah, sebagaimana kalian melupakan. Kalau kalian manusia, na'am, melupakan. Nah, di sini nusiha artinya adalah nuzilha. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan ayat tersebut yang dikenal dengan ilmu apa? Nasikh wa mansukh. Amnya. Nasikh wa mansukh. Nanti dalam ayat itu ada ayat yang dihapus, ada penghapusnya. Nah, tujuannya apa tujuannya? Di balik itu ada hikmah yang sangat mulia dan sangat besar, kami akan atau kita nanti akan membacanya barakallahu fikum, apa yang disebutkan dalam tafsir ini. Naam. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir? Bukankah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mampu terhadap segala sesuatu? Qala al-mufassirun, tafsirnya kita lihat, "Man nubaddil min ayatin aw nuzilha min al-qulubi wal adhan." Tidaklah kami mengganti nam sebuah ayat atau kami menghilangkannya dari hati-hati dan juga benak-benak manusia. "Na'ti bi anfa'alakum minha." Niscaya atau melainkan kami akan datangkan dengan yang lebih manfaat untuk mereka dari ayat yang dibuang tadi. Dan ini banyak sekali ya, seperti masalah ayatul khamr. Dulu khamr itu bukan haram. Awal mulanya dulu halal, diperbolehkan, tidak masalah. Mulai dari ayat apa? La taqrabus salata wa antum sukara. Nah, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Dulu waktu itu mabuk enggak masalah, tapi ketika salat jangan sampai. Paham itu ya? Kemudian juga wayas'alunaka 'anil khamr wayas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Naam. Mereka bertanya kepadamu tentang apa? Tentang khamar bin maisir, tentang naam khamar dan perjudian. Katakanlah kedua-duanya ada manfaatnya dan ada dosanya. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Akhirnya datang ayat yang lain yang menghapuskan itu semuanya. Khamr itu haram, perjudian juga haram, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fatanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi dan juga menyembah berhala atau mengudi nasib dengan panah, itu semuanya adalah amalan rijis, amalan kotor, amalan keji, amalan syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun, syaitan ini. Fastanibuhu, maka hindarilah, jauhilah, nah, tinggalkanlah. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa taala terkadang nabarakallahu fikum, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala ketika menghapus sebuah ayat itu menggantikan yang lebih baik, yang lebih bermanfaat atau yang semisalnya. Nabarakallahu fikum, seperti itu. Itu sunnatullah jalla wa ala. Kita lihat sini, au na'ti bi mithliha, atau kami akan datangkan yang semisalnya, fit taklif wa sawab, berkaitan masalah pembebanan serta pahalanya. Jadi dihilangkan ayat yang ini, kemudian didatangkan dengan ayat yang lain yang mana pembebanannya sama dan juga pahalanya juga sama. Dalam artian bagaimana barakallahu fikum? Dalam artian di dalam Al-Qur'an itu nanti ada nasikh. Nasikh itu penghapus, mansukh, mansukh itu yang dihapus. Yang diamalkan yang mana? Yang diamalkan yang nasikh, penghapusnya. Yang dihapus tidak diamalkan. Nah, terkadang dalam Al-Qur'an ada yang ayatnya masih ada. Ayatnya yang dihapus juga ada dalam Al-Qur'an. Ayat penghapusnya juga masih ada. Tujuannya apa fungsinya? Biar orang itu dapat pahala juga membacanya. Paham ya? Dalam Al-Qur'an dapat pahala. Paham ya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La naqul alif lam mim harf." Rasulullah mengatakan, kami tidak mengatakan apa? Alif lam mim itu dihitung satu huruf. Tapi kami mengatakan alif harf, wal lam harf, wal mim harf. Jadi pahalanya banyak sekali. Jadi dalam Al-Qur'an tuh ya barakallahu fikum, ada yang ayatnya dihapus hukumnya, tapi lafadznya masih ada. Hukumnya dihapus, tapi ayatnya masih ada. Seperti tadi itu, la taqrabus sholata wa antum sukara. Ayatnya masih ada enggak? Masih ada. Hukumnya tidak berlaku. Paham ya? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ayatnya masih ada. Hukumnya tidak berlaku. Tujuannya apa? Tujuannya hikmah di balik itu, tujuannya agar manusia ketika membaca ayat tersebut tetap dapat pahala. Apa maksudnya ya? Nah, ayat yang dihapus yang masyhur tapi ya, walaupun riwayatnya nafiha kalam mengenai ayat rajam. Ayat rajam dulu dalam Al-Qur'an ada mengenai rajam. Bagi lelaki atau wanita yang sudah nikah, kemudian berzina, hukumnya apa? Dirajam. Itu dulu dalam Al-Qur'an ada ayatnya, cuman ayat dihapus. Sekarang enggak ada. Nah, yang masyhur itu ayatnya apa? Na'am barakallahu fikum wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Itu masyhurnya seperti itu dalam kitab-kitab apa? An-Nasikh Mansukh. Na'am barakallahu fikum, bahwasanya ayat rajam dulu sebenarnya ada dalam Al-Qur'an. Masyhurnya seperti itu. Adapun sahihah itu fiha nadzar, dalam artian perlu dicek lagi kesahihannya apakah ayatnya itu atau bukan. Lafadznya adalah asy-syekh wasy-syekhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah. Naam, farjumuhuma al-battah nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Orang tua lelaki maupun wanita yang sudah nikah, paham ya? Naam, kemudian apabila kedua-duanya berzina, rajamlah kedua-duanya sampai mati sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala zat yang maha bijaksana, naam, dan juga maha perkasa. Nah, ini kenapa dikritik para ulama barakallahu fikum, karena seakan-akan membatasi harus orang tua. Padahal anak muda pun, lelaki wanita kalau sudah nikah walaupun umurnya muda, itu kalau sudah nikah kemudian berzina dirajam juga. Nah, paham ya maksudnya ya? Oleh karena itu kritikan terhadap ayat tersebut, nah, sehingga ayat tersebut masyhur saja, masyhurnya seperti itu. Adapun yang nah barakallahu fikum yang sahihah fiha nadzar, perlu dicek lagi kesahihannya. Ayat yang aslinya di yang dihapus dalam Al-Qur'an. Cuman ayat rajam jelas dulu ada dalam Al-Qur'an, lafadznya secara dobitnya kayak apa wallahu a'lam. Apa maksudnya ya? Nah, sekarang itu ayatnya dalam Al-Qur'an sudah enggak ada. Hukumnya masih berlaku. Seperti itu perlu diperhatikan. Kemudian ada juga yang dalam Al-Qur'an termasuk ayat juga masalah rodo'ah, sepersusuan. Dulu sepersusuan itu kalau nyusu selama senam sebanyak 10 kali baru dihitung sepersusuan. Akhirnya itu dihapus. Lafaznya juga tidak ada, dihapus dengan 5 kali susuan. Dalam as-sunnah ada. Paham itu maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah dalam tafsiran ini walikulli hikmatin walikullin hikmatun, dan masing-masing ayat yang dihapus tadi ada hikmah, tujuan tersendiri. Alam ta'lam ayyuhan nabi, nah, bukankah engkau mengetahui wahai nabi, anta wa ummatuka annallaha qadirun la yu'jizuhu syai', engkau dan umatmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk, tidak tidur. Manusia sebesar apapun, sekuat apapun, pasti diiringi dengan rasa ngantuk dan tidur. Nah, karena lemah manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kita ambil satu ayat lagi. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-107, "Na'am, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashiir?" Na'am. Bukankah engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya milik Dialah kekuasaan langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillah, dan apa, dan tidak ada enam untuk kalian selain Allah Subhanahu wa taala penolong maupun pelindung. Enggak ada. Penolong kita, pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah merendahkan seorang hamba, tidak memberikan pertolongan sama sekali, enggak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Iyang surukumullahu fala ghalibalakum wa iyahzulukum fananzalladhi yang surukum ba'deh. Jika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, maka enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Namun jika Allah Subhanahu wa taala merendahkan kalian, siapa lagi yang akan menolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala? Wa man nasru illa min indillah, dan tidak ada pertolongan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sumber pertolongan barakallahu fikum ikhwani fillah adalah kita senantiasa menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ketenaran, keterkenalan, masyhur dan misalnya, bukan, namun ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari banyaknya pengikut atau banyaknya peserta, bukan, namun yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam Al-Qur'anul Karim mengenai keadaan orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala mendapatkan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, apa? Nam in tansurullah yang surkum wa yutsabbit aqdamakum, wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan mengokohkan pendirian kalian. Ini adalah ayat yang sangat mulia dan seyakin-yakinnya kita yakini. Jika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan, mendakwahkan sesuai dengan kemampuan yang Allah taala berikan kepada masing-masing manusia atau masing-masing kita, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin pertolongan itu akan diberikan kepada kita dan kita pun diberi kekokohan. Naam barakallahu fikum, pendirian yang kokoh. Naam. Qala al-mufassirun, ama alimta ayyuhan nabi, bukankah engkau mengetahui wahai nabi, anta wa ummatuka, engkau dan umatmu, annallahu ta'ala huwal maliku wal mutasarrifu bis samawati wal ard, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penguasa dan juga mengatur terhadap langit dan bumi. Ya fa'alu ma yasha, ya Allah Subhanahu wa taala mengerjakan atau melakukan apa yang Allah taala kehendaki. Wa yahkumu ma yurid, dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi apa yang Allah taala inginkan. Wa ya'muru ibadahu wa yanhahum kaifa ma sya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memerintahkan hamba-hambanya dan melarang-larang hamba dan melarang hamba-hambanya bagaimanapun dan kapanpun Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, larangan dan juga perintah itu semuanya apa? Di balik itu ada hikmah. Naam, barakallahu fikum. Wa alaihim at-ta'ah wal qabul, dan wajib atas mereka semuanya itu hamba-hamba untuk senantiasa taat dan menerima. Wal ya'lam, dan agar, atau wal yu'lam, wal yu'lam, dan agar diketahui, man 'asa anna laisa li ahadin min dunillahi mi waliyyi mi waliyyan yatawallahum, dan agar naam diketahui barang siapa yang bermaksiat, maka bahwasannya tidak ada seorang pun yang selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong dan juga melindungi mereka, enggak ada. Bermaksiat kembalinya mana? Neraka. Nah, maksiat kepada Allah dan Rasulnya kembalinya kepada adalah kepada neraka wal iyadu billah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih rawahu Al-Bukhari dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu atau rawahu Muslim juga ya. Nah, barakallahu fikum, lafaz yang hampir mirip. Nah, Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku pada asalnya dijamin mereka semuanya masuk surga kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan. Kemudian segenap para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang enggan itu wahai Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang mentaati aku, maka dia sungguh akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan masuk surga. Nah, bermaksiat kepada Rasulullah berarti otomatis dia pun juga tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam, berikutnya kata beliau atau kalam kata na'am barakallahu fikum al-mufassirun wala nasira yamna'uhum min adzabillah. Dan tidak ada seorang penolong pun yang bisa menghalangi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena azab Allah Subhanahu wa taala terhalang-halangi, dan juga yang bisa menghalangi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba dan makhluk, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, baik melalui syafaat atau melalui yang lainnya. Adapun secara mujarrad semata-mata hamba itu tidak bisa menghalangi daripada azab Allah Subhanahu wa taala, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala menyeluruh pada seluruh hamba-hambanya. Oleh karena itu, nama Allah Subhanahu wa taala zat yang menguasai dan mengatur seluruh alam semesta, dan juga zat yang maha tunggal, zat yang maha kuasa, masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Seluruh perkara yang Allah taala kehendaki pasti terjadi, dan seluruh perkara yang Allah taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Nasallallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu an yuthabbitana ala kitabi was sunnah hatta nalqah innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi. Subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.